perasaan. Lebih berharga dari sekeranjang kebenaran. Bukan rahasia bila penguasa pun bisa merubah sejarah dan memutar balikkan fakta. Bukan rahasia bila aku adalah seorang pemimpin, dan aku bukanlah satu-satunya di dunia ini. Bukan rahasia bila kehidupan di dunia hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Bukan rahasia bila aku adalah seorang pemimpin, dan aku bukanlah satu-satunya di dunia ini. Bukan rahasia bila aku よろしくお願いします。あ、映ってるんですかこれ。 はい。すいません。